بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، وصلنا في شرح رياض الصالحين للنووي رحمه الله تعالى إلى باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد لغير عذر، وكراهة لبس النعل والخف قائما لغير عذر. هذه الترجمة فيها هذا الأدب العظيم من آداب الشريعة، وأن الشريعة جاءت بالنهي عن أن يمشي في نعل واحدة والرجل الأخرى حافية، وأن الذي ينبغي عليه إما أن يلعنهما جميعا أو يحفيهما جميعا، وذلك من باب العدل مع البدن، لأن إذا لبس لإحدى الرجلين والأخرى حافية فهذا ظلم للحافية وتمييز للأخرى عليها، ولهذا جاء النهي عن ذلك. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، وفي رواية أو ليحفيهما جميعا، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انقطع شسع النعل نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها. رواه مسلم. فهذان الحديثان فيهما النهي عن المشي وإحدى الرجلين فيهما نعل والأخرى ليس فيها نعل، وذلك كما قدمت لأن فيه ظلم للبدن، والواجب على المسلم أن يعدل بين أعضائه. ولهذا جاء النهي أيضا من أن يجلس بين الشمس والظل، يعني جزء من بدنه في الظل وجزء من بدنه في الشمس، لما في ذلك من الظلم للبدن. وهذا كله من كمال هذه الشريعة ومن محاسنها العظيمة. ومن اللطائف الجميلة في هذا الباب أن الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى سئل مرة عن هذه المسألة، فقال له السائل: يا شيخ، إذا كان المسافة خطوة واحدة أو خطوتين، فقال رحمه الله: إن استطعت ألا تخالف السنة ولا بخطوة واحدة فافعل. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya semuanya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai dalam mensyarah kitab Riyadhus Shalihin kepada bab makruhnya berjalan dengan satu sandal atau satu khuf tanpa adanya uzur, dan makruhnya memakai sandal dan khuf dalam keadaan berdiri tanpa adanya uzur. Bab ini mengandung adab, mengandung adab yang sangat agung, dan bahwa syariat Islam melarang kita semuanya dari perbuatan tersebut. Dan yang seyogyanya, yang sebaiknya kita lakukan adalah dengan memakaikan sandal pada kedua kaki atau melepaskan sandal tersebut dari kedua kaki. Begitu pula ketika memakai sandal dan khuf, jangan sampai kita memakainya dalam keadaan berdiri tanpa adanya uzur. Dan syariat ini merupakan cerminan dari adilnya syariat Islam terhadap badan kita, hendaknya kita memperlakukan badan ini dengan adil. Karena apabila kita menggunakan sandal dalam satu kaki atau dengan satu kaki saja, yang lain tidak memakai sandal, maka ini merupakan kezaliman, merupakan perbuatan zalim terhadap kaki yang tidak memakai sandal. Dan ini juga merupakan pembedaan dari anggota badan tanpa adanya kebutuhan untuk itu. Dalil dari hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian berjalan dengan satu sandal, akan tetapi hendaknya dia menggunakan kedua sandalnya semuanya atau melepaskan kedua sandalnya semuanya." Di dalam hadis lain dan diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah juga, beliau berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, 'Apabila tali sandal salah seorang di antara kalian putus, maka janganlah dia berjalan dengan sandal yang lain sampai dia memperbaiki tali sandal yang rusak tersebut.'" Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Di dalam dua hadis ini terdapat larangan untuk berjalan dengan satu sandal. Terdapat larangan untuk berjalan dengan satu sandal. Karena apa? Karena sebagaimana disampaikan tadi bahwa ada nilai kezaliman. Ada kezaliman di dalam tindakan ini karena membedakan antara anggota badan yang satu dengan anggota badan yang lainnya. Yang seharusnya dilakukan adalah memperlakukan anggota badan dengan adil. Oleh karenanya, di dalam syariat Islam juga dilarang untuk atau duduk di tempat yang ada bayang-bayangnya. Jadi di tempat naungan di sebagian badannya terkena matahari, sedangkan sebagian badannya yang lain tidak terkena matahari. Ini juga dilarang oleh syariat Islam. Apabila kita berteduh, maka hendaklah kita berteduh di tempat yang semua badan bisa terkena teduhan tersebut, sehingga kita benar-benar memperlakukan anggota badan ini secara adil. Dan ini merupakan kesempurnaan syariat Islam dan baiknya syariat Islam, indahnya syariat Islam. Dan termasuk di antara faedah yang sangat baik atau sangat indah di dalam hal ini adalah cerita atau kisah dari Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau pernah ditanya dalam sebuah kesempatan, "Ya Syekh," dalam masalah ini ya, masalah menggunakan sandal, satu sandal, "wahai Syekh, apabila jarak memakai sandalnya hanya pendek bagaimana wahai Syekh? Kita memakai satu sandal tapi jaraknya hanya pendek saja, hanya dekat." Maka Syekh mengatakan, "Apabila kamu bisa tidak menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu langkah saja, maka lakukanlah hal itu. Apabila engkau bisa tidak menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu langkah saja, maka lakukanlah hal tersebut." Qala rahimahullahu ta'ala, وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما، رواه أبو داود بإسناد حسن. وهذا الحديث فيه كراهية الانتعال قائما لما يخشى على العبد حينما ينتعل وهو قائم أن يسقط. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى إنما النهي في الانتعال أو عن الانتعال قائما في الأحذية التي تحتاج إلى معالجة وشد عند لبسها، وأما الأحذية التي لا تحتاج إلى ذلك وتدخل فيها الرجل مباشرة فإنه يلبسها وهو قائم ولا حرج عليه، وليست بداخلة في هذا النهي الذي اشتمل عليه أو تضمنه هذا الحديث. Menginjak kepada hadis berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memakai sandal dalam keadaan berdiri. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jika seseorang memakai sandal dalam keadaan berdiri. Dan hadis ini merupakan hadis yang terdapat di dalamnya makruhnya memakai sandal dalam keadaan berdiri, dikarenakan atau ditakutkan apabila dia memakai sandal tersebut dalam keadaan berdiri, dia akan jatuh. Oleh karenanya para ulama rahimahumullah mereka mengatakan bahwa sesungguhnya larangan yang ada di dalam hadis ini adalah apabila sandal tersebut sulit dipakai dalam keadaan berdiri, maka ketika itulah dilarang bagi kita untuk memakai sandal tersebut dalam keadaan berdiri. Karena ditakutkan nanti akan menjadikan kita jatuh. Apabila sandal tersebut tidak memerlukan cara yang sulit untuk dipakai dalam keadaan berdiri, maka hal tersebut tidak mengapa ya. Memakai sandal dalam keadaan berdiri, apabila sandal tersebut mudah untuk dipakai dan mudah untuk dilepas, maka hal tersebut tidak mengapa. Kita memakainya dalam keadaan berdiri tidak mengapa, dan hal tersebut tidak masuk dalam larangan hadis ini. Inilah yang dikatakan oleh para ulama rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu taala: باب النهي عن ترك النار في البيت عند النوم ونحوه سواء كانت في سراج أو غيره. هذه الترجمة أيضا من محاسن هذا الدين وجمال هذه الشريعة العظيمة المباركة في حفظ العباد ووقايتهم من الأضرار والهلكة، ومن ذلك ما جاءت به الشريعة وفي هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من النهي عن ترك النار متقدة ليلا عند النوم ونحوه، لما يخشى على أهل ذلك البيت من احتراق بيتهم عليهم إذا تركوه كذلك. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. متفق عليه. وهذا النهي لأنه يخشى على أهل البيت أن تطير شرارة أو تأتي الفويسقة كما سيأتي في الحديث وهي الفأرة فتضرم النار على أهل البيت، ولهذا قبل النوم تطفأ النار حتى لا يترتب على بقائها مشتعلة مضرة على أهل البيت. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bab yang selanjutnya adalah bab larangan meninggalkan api di rumah ketika tidur atau semisalnya. Baik api tersebut adalah api lentera ataupun api lainnya. Bab ini menunjukkan kepada kita semuanya tentang indahnya syariat Islam. Indahnya syariat Islam dalam menjaga hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjauhkan mereka dari bahaya-bahaya yang akan menjerumuskan mereka atau menjatuhkan mereka dalam kecelakaan. Hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ini adalah beberapa hadis, di antaranya hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau telah bersabda: la tatrukun nar fi buyutikum hina tanamun. Janganlah kalian meninggalkan api di rumah-rumah kalian tetap nyala ketika kalian sedang tidur. Janganlah kalian meninggalkan api di rumah-rumah kalian ketika kalian sedang tidur. Ini semuanya hal ini dikarenakan atau ditakutkan api tersebut menjadikan rumah bisa terbakar dengan apapun sebabnya. Bisa dengan adanya tikus yang memainkan lentera yang sedang menyala tersebut, atau sebab-sebab lainnya, sebagaimana nanti akan kita ketahui pada hadis-hadis berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala ihtaraqa baytun bil Madinah ala ahlihi min al-lail falamma حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها متفق عليه. هذا الحديث أيها المستمعون الكرام حديث عظيم في هذا الباب, باب النهي عن ترك النار في البيت مشتعلة عند النوم لما يخشى أن يترتب على ذلك من خطر عظيم على أهل البيت بأن يحترق عليهم بيتهم وهم نيام فيهلكون. قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم, يعني لما ذكر له خبر هؤلاء, قال عليه الصلاة والسلام إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها متفق عليه. تأمل أخي المستمع الكريم رعاك الله إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه النار عدو لكم, فكن على حذر من هذا العدو, ومن ذلكم ألا يجعل هذا العدو مشتعلا في البيت ليلا ثم ينام, فإنه قد تطير شرارة من هذا العدو فتهلك البيت ومن فيه, فهذا فيه خطورة بالغة جدا. وفي وصف النبي عليه الصلاة والسلام للنار بأنها عدو تنبيه للإنسان أن يتعامل معها بحيطة وحذر في حدود المصلحة والحاجة والضرورة, لا أن يعرض نفسه ومن معه من أهل وولد ومال إلى الهلاك, لأن النار عدو. ومما يستفاد من هذا الحديث معاشر المستمعين الكرام حرمة التدخين, لأن المدخن أو المدخنين أصلحهم الله يعمد الواحد منهم إلى أخذ هذه العدو وجعل هذه الجمرة بين عينيه ثم يسحب منها دخانا إلى جوفه بما يترتب عليه ضياع المال وهلاك الصحة وإيذاء الناس. وكم من الحرائق اشتعلت بسبب التدخين في البيوت والمصانع والمعامل والمتاجر وغير ذلك, كم الحرائق كان سببها هذا الدخان. فإذا تذكر المدخن أن هذه النار عدو له كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام, فكيف يعمد إلى أن يجعل هذه الجمرة بين عينيه بين وقت وآخر معرضا نفسه للمضرة وماله للتلف ومن حوله للخطورة. حديث berikutnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, suatu hari ada rumah di kota Madinah yang terbakar pada waktu malam hari. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan hal tersebut, beliau mengatakan, sesungguhnya api ini adalah musuh kalian. Sesungguhnya api ini adalah musuh kalian. Maka jika kalian tidur, maka hendaklah kalian memadamkannya. Hadis ini merupakan hadis yang sangat agung. Hadis yang melindungi kaum muslimin dari bahaya-bahaya yang mengancam mereka. Dengan meninggalkan atau membiarkan api menyala ketika sedang tidur, maka hal tersebut akan mendatangkan bahaya bagi mereka, karena bisa saja api tersebut terkena oleh angin, kemudian membakar rumah tersebut, atau karena ada hewan-hewan yang menjadikan api tersebut akhirnya bisa membakar rumah yang ada api tersebut. Renungkanlah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa api ini merupakan musuh bagi kalian. Maka ketika kita merenungi perkataan ini atau sabda beliau ini, hendaklah kita berhati-hati. Berhati-hati menyikapi api. Hendaklah kita benar-benar berhati-hati dalam menggunakannya. Sebagaimana kita berhati-hati dalam menghadapi musuh kita. Dan di dalam hadis ini juga terdapat peringatan agar kita benar-benar menggunakan api tersebut sesuai dengan maslahat, sesuai dengan tuntunan, tuntutan dan darurat. Apabila tidak membutuhkan api tersebut, hendaklah kita menjauhinya. Di dalam hadis ini juga terdapat isyarat diharamkannya merokok. Di dalam hadis ini juga terdapat isyarat diharamkannya merokok. Karena seorang perokok, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, seorang perokok itu menjadikan api di mulutnya. Dia menggunakan api atau menjadikan api, meletakkan api di mulutnya. Padahal rokok tersebut akan menyebabkan banyak bahaya bagi si perokok. Dari misalnya uangnya, banyak dari uangnya terbakar karena dengan membeli rokok seakan-akan dia membakar uangnya, kesehatannya juga akan terancam. Juga berapa banyak kebakaran-kebakaran terjadi sebabnya adalah putung rokok yang asalnya dilemparkan oleh si perokok. Apabila seseorang mengingat atau merenungi bahwa rokok merupakan musuh baginya atau bagi manusia, apakah dia akan sengaja menempatkan rokok tersebut di mulutnya? Apakah dia akan sengaja menempatkan api di mulutnya? Tentunya tidak. Maka hendaklah bagi para perokok, hendaklah meninggalkan rokok tersebut karena ini merupakan sesuatu yang membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Jabir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ghattu al-ina واوكئوا السقاء واغلقوا الباب واطفئوا السراج فان الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف اناء فان لم يجد احدكم الا ان يعرض على انائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل فان الفويسقه تضرم على اهل البيت بيتهم رواه مسلم الفويسقه الفاره وتضرم أي تحرق. هذا الحديث اشتمل على جملة من الآداب العظيمة التي جاءت بها الشريعة وفيها حفظ للعبد وسلامة له ووقاية من الشيطان وأذاه. قال عليه الصلاة والسلام غطوا الإناء، الإناء الذي يكون فيه الطعام أو الإدام أو نحو ذلك لا يترك مكشوفا وإنما يغطى حتى لو لم يجد غطاء يعرض عليه عودا أو نحوه ويذكر اسم الله سبحانه وتعالى. وأوكئوا السقاء، والسقاء هو فم القربة التي فيها الماء، ومعنى أوكئوا السقاء أي اربطوه وليكون مغلقا ومحكم الإغلاق. وأغلق الباب أي لا يترك الباب مفتوحا وإنما يغلق. وأطفئوا السراج، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، وأطفئوا السراج، والمراد بالسراج المصابيح التي يستخدمونها وهي شيء من النار مشتعلة فتضيء على أهل البيت بيتهم. فجاء الأمر بإطفاء السراج أي هذه النار المشتعلة في شيء مخصص لها. فقال عليه الصلاة والسلام وأطفئوا السراج أطفئوا السراج. فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل. ثم ذكر فيما يتعلق بالسراج قال فإن الفويسقة يعني الفأرة تضرم على أهل البيت بيتهم، رواه مسلم. وسميت الفأرة فويسقة أو فاسقة لعظم أذاها وشدة الأضرار التي تترتب عليها. ومن ذلك أنها إذا وجدت النار جاءت بفتيل أو قطعة من القماش وأدخلتها في النار بحيث تشتعل وتشعل ما حولها فسقا وأذن، ولها أنواع كثيرة من الأذية والمضرة بالناس. ولهذا هي من الخمس الفواسق التي تقتل في الحل والحرم. Hadis berikutnya di dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Ghattul ina, tutuplah wadah-wadah makanan. Tutuplah wadah-wadah makanan." Maksudnya adalah jangan biarkan wadah-wadah makanan tersebut terbuka. Wa auqi'us siqa, dan kencangkanlah tali tempat minum. Kencangkanlah tali tempat minum agar tempat minum tersebut tertutup. Tempat minum di sini adalah tempat minum di zaman dahulu ya, yang berasal dari kulit, sehingga ujungnya biasanya di tali untuk menutupnya. Kencangkanlah tali pada tempat minum kalian. Wa aghliqul bab, tutuplah pintu-pintu. Wa aghliqul bab, tutuplah pintu, jangan biarkan pintu-pintu rumah kalian terbuka. Wa atfi'us siraj, dan padangkanlah lentera. Dan inilah yang dimaksud oleh muallif rahimahullah Imam Nawawi di dalam menyebutkan hadis ini dalam bab ini ya, larangan untuk meninggalkan api di dalam rumah ketika tidur. Ini adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memadamkan lentera. Lentera sudah ma'ruf ya, yang ada apinya untuk menerangi ruangan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan alasan dari perintah-perintah tersebut. Fa inna syaitana la yahillu siqaan, karena sesungguhnya syaitan itu tidak membuka tempat minum yang telah dikencangkan talinya. Wala yaftahu baban, syaitan juga tidak bisa membuka pintu rumah yang sudah ditutup. Wala yakshifu ina'an, syaitan juga tidak mampu untuk membuka wadah-wadah makanan yang telah ditutup. Fa illam yajid ahadukum illa an ya'rudu ala ina'ihi 'udan wa yadhkura smallah falyaf'al. Apabila salah seorang di antara kalian tidak mendapatkan tutup untuk wadahnya, kemudian dia hanya mendapatkan kayu atau sebatang kayu, maka hendaklah dia menempatkan sebatang kayu tersebut di atas wadah makanan tersebut, kemudian menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan alasan lagi, fa innal fuwaisiqah tadrimu ala ahli albayti baitahum, karena tikus itu bisa membakar rumah seseorang di antara kalian. Karena tikus itu bisa menjadikan rumah di antara kalian terbakar. Dikatakan fuwaisiqah, kenapa tikus dijuluki sebagai fuwaisiqah? sesuatu yang kecil yang fasik. Kenapa? Karena tikus ini memang mendatangkan banyak bahaya dan juga selalu mengganggu manusia. Apabila tikus tersebut, biasanya tikus ketika melihat ada api, biasanya kepingin bermain-main dengan api tersebut, membawa sepotong kain, kemudian membawa sepotong kain tersebut ke arah api tersebut. Dan hal tersebut akan menyebabkan kebakaran bagi rumah. Akan menyebabkan kebakaran rumah bagi orang yang berada di rumah tersebut. Dan tikus juga banyak mengganggu manusia dengan gangguan-gangguan yang lainnya. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita amal-amal kebaikan dan perkataan-perkataan yang baik. Sungguhnya Dia Maha mendengar doa-doa hamba-Nya. Jazakallahu khairan atas penjelasan yang telah disampaikan. Sebagai sisa kita ada sisa untuk 4 menit ke depan untuk Anda yang akan bertanya. Silakan 0218236543 atau pesan singkat 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan materi bahasan di kesempatan yang berbahagia ini. Kami coba sapa yang pertama. Maaf, baik, terputus. Kami angkat untuk berikut pertanyaan yang datang dari pertanyaan melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Fadilatul Syekh. Terkait dengan datangnya bulan Ramadan untuk beberapa hari ke depan, mohon Fadilatul Syekh memberikan nasihat secara khusus kepada kami untuk kami bisa mempersiapkan diri dan bersemangat dalam menyambutnya. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Ramadan kama ya'lam al-jami' ala masyarifi maji'ih wa qurbi dukhulih wa musim azim mubarak ijtama'at fihi khairat 'azimah wa barakat 'adidah. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام ينبه الناس على فضائل رمضان عند قرب دخوله حتى يتهيأ الناس ويستعد العباد لاغتنام خيرات هذا الشهر وبركاته العظيمة. ومن ذلك ما جاء في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا رمضان قد جاءكم فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين. ورمضان له فضائل كثيرة. شرع الله سبحانه وتعالى صيام نهاره وجاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام الترغيب في قيام ليلة، وصح عنه أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وينبغي على عموم المسلمين أن يستقبلوا هذا الشهر المبارك بحسن الاستعداد والتهيؤ للعبادة والطاعة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل والتوبة النصوح والإكثار من الاستغفار وفعل الخيرات، إطعام الطعام ومساعدة المحتاجين والفقراء والعناية بهذه الأعمال الجليلة والطاعات المباركة في هذا الشهر العظيم. وأسأل الله عز وجل أن يغنمنا أجمعين خيرات هذا الشهر وبركاته. ولي في هذا الموضوع رسالة طبعت قريبا بعنوان: وجاء شهر رمضان، ولعله يتيسر ترجمة لها ليستفيد منها إخواني الكرام في أندونيسيا وما حولها من المناطق. وأسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد والمعونة على كل خير. ف Para pendengar Radio Roja dan para pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sebagaimana diketahui telah dekat dengan kita. Kita akan memasuki bulan Ramadan tersebut. Musim atau musim yang penuh dengan keberkahan. Di dalam bulan Ramadan ini berkumpul banyak-banyak kebaikan. Berkumpul banyak amal kebaikan dan keberkahan. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan masuk bulan Ramadan memberikan pengingat kepada para sahabatnya bahwa Ramadan telah datang. Qad ja'akum Ramadan. Ramadan telah datang kepada kalian. Di dalamnya dibuka pintu-pintu surga. Di dalamnya ditutup pintu-pintu neraka. Dan setan-setan dibelenggu pada bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini memiliki banyak fadilah, banyak keutamaan. Di dalamnya juga banyak ibadah. Ketika siang hari kita disyariatkan untuk berpuasa. Ketika malam hari kita disyariatkan untuk sholat, menghidupkan malam tersebut dengan amal-amal ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan, maka dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sabda yang lain, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan dengan keimanan dan rasa atau mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena hal itu, hendaklah bagi kaum muslimin semuanya untuk benar-benar memanfaatkan kesempatan bulan Ramadan ini dengan giat beribadah, dengan giat membaca Al-Qur'an, dengan giat memberikan makanan bagi kaum muslimin, giat membaca zikir, giat dengan sholat, dan yang lainnya. Hendaklah benar-benar memanfaatkan waktu sebulan tersebut untuk mendapatkan pahala yang banyak, pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh Abdul Razzaq hafizahullah memiliki tulisan, ya, kitab tentang bagaimana kita menyambut bulan Ramadan ini dengan judul Ja'a Syahru Ramadan, telah datang bulan Ramadan. Syekh berharap mudah-mudahan ada orang yang bisa menerjemahkan buku kecil tersebut sehingga bisa diambil faedahnya bagi kaum muslimin yang berada di Indonesia. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم أجمعين لكل خير إنه سميع قريب مجيب وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.